Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idatu tsalitsatu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفائدة الثالثة أول مسألة حصل فيها الأول وقعت زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في زوج وأختين لغير أم فاستشار الصحابة رضي الله عنهم. طيب فائدة kedua ketiga ini أول مسألة حصل فيها الأول, tentang masalah yang pertama kali muncul tentang aul, ya ada aul padanya, itu terjadi kata Syekh waqa'at zamana amiril mu'minina Umara ibnil Khattabi di zaman khilafah Umar radhiyallahu anhu, fi zawujin wa ukhtaini li ghairi ya, pada ahli waris zawuj, suami dan dua saudara wanita li ghairi nah, yakni baik, kemudian fastashara as-sahabata, yani fastashara Umar as-sahabata. Naam, ikra. Fastashara as-sahabata radhiyallahu anhum fattafaqu 'ala al-awl. Umar mengajak para sahabat bermusyawarah, mendiskusikan masalah ini, karena ini masalah yang baru pertama kali terjadi, tidak pernah ada sebelumnya. Ya, ternyata setelah dibagikan didapati furudnya ya melebihi aslul masalah. Naam. Fattafaqu 'ala al-'auli, maka mereka sepakat ya atas hukum al-'aul. Naam, yakni dinaikkan aslul masalahnya. Ini zauj berapa ini? Nisf. Ukhtain li ghairi tsulutsan. Berarti seperdua dan sepertiga. Aslul masalahnya dikalikan penyebutnya ya. 2 kali 3 6 sita. Li zawj nisf fi sita thalatha. Lil ukhtain li ghairi thuluth berapa tadi? Thuluthan fi sitta arba'ah. Naam, thalatha arba'ah sab'ah. Al-furud totalnya sab'ah. Sementara aslul mas'alah hanya sitta. Ziyadatul furud ala aslil mas'alah. Naam, mereka sepakat dinaikkan aslul mas'alahnya, berarti naik menjadi 7 sab'ah. Jadi seperti yang telah kita lewati pada faedah yang kedua, apabila terjadi aul, itu artinya karena barang harta waris yang mau dibagi ternyata lebih kecil daripada jatah fard masing-masing ahli waris. Ya, sementara harta itu saja. Nah, berarti kan ini maknanya bahwa setiap ahli waris mengalami apa? Mengalami penurunan bagian. Naam, biqadri yang kusumin nasibi kulli waris biqadri nisbati ma'alat bihi ilaiha ba'dal aul. Naam, cara menghitung kekurangannya kan sudah kita belajar ya. Nah, di sini berapa berapa? Ya. Dari 6 menjadi 7. Naik berapa berarti? 1. Nah. Angka awalnya berapa tuh? 7. Berarti berapa ini? Masing-masing zauj dan masing-masing dari ukhtan ligarium itu berkurang bagiannya. Ya, berapa? 1/7. Nah, kan begitu. Angka kena berapa kenaikan angkanya per angka awalnya. Berarti 1/7. Artinya masing-masing ya berkurang 1/7 bagiannya. Karena harta lebih kecil daripada bagian mereka semua. Jelas ya? Nah. Li'annahu al-mizanul qistu idh law lam nakul bihi lazima ikmalu haqqi ba'dil warathati wa naqsul akharin. Karena itulah al-mizanul qistu. Itulah timbangan yang adil. Ya. Idh law lam nakul bihi. Karena kalau kita tidak mengatakan hal itu, yaitu kita tidak mengatakan terjadi aul, konsekuensinya apa? Lazima konsekuensinya berkonsekuensi ikmalu haqqi ba'dil warathati, konsekuensinya kita menyempurnakan hak jatah waris sebagian ahli waris, wa naqsi al-akharina, dan mengurangi bagian jatah warisan yang lainnya. Nah, itu konsekuensinya jika kita tidak melakukan aul, yakni tidak membagi rata penurunan jatah tersebut, kan begitu. Ada yang dinaikkan jatahnya, ada yang dikurangi, padahal kata Syekh walaysa ahaduhum awla bihi minal akhari li'annal kulla lahu fardun muqaddarun. Sedangkan ya, salah satu dari mereka itu tidaklah dia lebih, tidaklah dia lebih berhak dibandingkan yang lain. Walaysa ahaduhum awla bihi minal akhari, tidaklah salah satu dari ahli furud itu lebih berhak daripada yang lain. Kenapa? Li'annal kulla lahu fardhu muqaddar. Karena masing-masing dari mereka sudah memiliki jatah bagian yang telah ditetapkan kadarnya, nilainya. Nah sekarang kalau kita tidak melakukan aul ya tadi, sitta, asul masalahnya sitta. Harta hanya dibagi 6. Nah, sekarang yang mana? Zauj berapa tadi? Zauj? Tidak, langsung bagiannya tadi. Hasilnya 3. Terus ya ini hanya 3 dari 6 harta, kan begitu. 3/6 kan begitu. Ah. Sedangkan ukhtain ligarium 4. Kan begitu. Ini 4/6, 4 dari 6 harta. Ini kan harta kurang. Nah, sekarang apa kita mau mengatakan oh sudah zauj mengalah. Zauj 2/6. Nah. Dan ukhtain tetap 4/6, masing-masing dapat 2. Atau dibalik, zauj tetap 3 dari 6 harta, ya. Yang ini dikurangi 1 sehingga 3 saja. Hah? Enggak bisa, karena masing-masing sudah memiliki fardun muqaddar tadi. Hasil angka 3 itu tadi untuk zauj didapatkan dari 1/2 bagiannya nih, sedangkan ukhtain ligarium 4 itu dari puluhan 2/3 yang telah ditetapkan dalam syariat. Nah, jadi fakana muqtadal adli, qira fakana muqtadal adli an yadkhul an-naqsu 'ala al-jami'i bil qisti kal ghuramai idza daqa malul muflisi an wafa'i duyunihim. Maka muqtadal adli, tuntutan keadilan menuntut an yadkhul an-naqsu 'ala al-jami'i bil qisti, ya, kekurangan jatah warisan masuk menimpa semuanya. Semuanya terkena, ya, konsekuensi itu. Bil qisti, dengan adil, merata. Ya. Jadi zauj dikurangi bagiannya 1/7. Ukhtain li ghairi um, masing-masingnya juga dikurangi bagiannya. Keduanya dikurangi juga bagiannya 1/7. Nah. Dikurangi bagiannya 1/7. Nah. Sama. Wa hadha huwa muqtada nususil kitab wa sunnah. Belum selesai. Kal ghurama'i. Kal ghurama'i, seperti halnya al-ghurama'. Al-ghurama' jamak gharim, yaitu pemiutang, yang memiutangi seseorang, ya, katakanlah seorang pengusaha kan, misalnya itu, ya. Nah, pemiutang ini jumlahnya bukan satu, jumlahnya lebih dari satu, 2 orang kah, 3 orang kah, 4 orang kah, ghurama, beberapa ghurim. Nah, memiutangi 1 orang. Nah, tayyib. Kemudian yang berpiutang ini kepada beberapa orang itu ternyata mengalami iflas. Dia mengalami kebangkrutan, bangkrut usahanya, ya. Tersisa, ada hartanya tersisa untuk bayar utang, tapi tidak cukup. Nah, anggaplah piutangnya 3 orang, ya, harta yang tersisa untuk membayar piutangnya kepada si A, si B, si C tidak cukup, hanya bisa bayar sebagian untuk si A, sebagian untuk si B, sebagian untuk si C. Nah, apakah kita katakan ya sudah, hartanya untuk bayar utangnya ke si A saja lunas, tapi si B, si C nggak ada, bang, kan? Atau sebaliknya, B nggak bisa. Kenapa? Nah, hakul ghurama, mereka haknya sama. Nah, jadi dibagi rata, dibuat perbandingan berapa, ya, piutang masing-masing gharim itu dan berapa hartanya yang ada. Nah, idza daqa malul muflisi an wafa'i diyunihim, apabila harta al muflis, ya, pengutang yang bangkrut itu kurang, ya, tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya. Nah, jadi semua pemiutang harus dapat persentasenya, ya, perbandingannya sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Jadi dibagi. Nah, kekurangan menimpa semuanya secara merata. Nah, wa hadha huwa muqtada nususil kitab wa sunnah. Lianna Allah farada lidhawil furudi furudahum min ghairi istithna'in. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ilhaqil faraidi bi ahliha. Wa la tariqa ila dhalika inda at-tazahumi illa bil awli. Ini tuntutan nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Ya. Alasannya li anna Allah farada. Farada karena sungguh Allah SWT telah memfardukan litawil furudi, untuk para pemilik, ya, jatah warisan fard yang ditetapkan itu, ya, bagiannya furudahum, bagiannya masing-masing, min ghairi istithna'in, tanpa pengecualian. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam amar bil haqqil faraid bi ahliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan jatah warisan, bagian warisan masing-masing diserahkan, dibagikan kepada pemiliknya. Sebagaimana pada hadis al-haqqul faraid bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Naam, wa la tariqa ila dzalika inda at-tazahumi illa bil auli, dan tidak ada metode, tidak ada jalan untuk mencapai hal itu, yaitu ilhaq al-faraid bi ahliha, membagikan faraid jatah warisan masing-masing pemiliknya, ya, inda tazahumi, ketika ya berdesakan, ya, ketika berdesakan untuk diberikan haknya masing-masing, sedangkan harta tidak cukup. Illa bil auli, kecuali dengan cara al aul. Naam. Baik. Jelas ya? Al-faidatul rabi'atu. Al-faidatul rabi'atu. Idza naqasatil furudu 'anil mas'alati wa lam yujad 'asibun, rudda 'ala kulli dhi fardin biqadri fardihi illa az-zawjaini. Naam. Faidah keempat ini beralih ke pembahasan ar-rad. Pembahasan tentang al-aul yang terkait dengan al-aul, ya, telah lewat. Sekarang terkait dengan ar-rad. Kata Syekh, apabila furud lebih kecil daripada masalah, yakni aslul masalah, ya, ketika kita bagikan, ya, harta warisan itu, kemudian kita hitung total furud yang telah dibagikan, kita mendapati angkanya, nilainya ternyata lebih kecil daripada aslul masalah, daripada pokok masalah. Nah, harta yang mau dibagi. Artinya apa? Artinya masih ada harta yang tersisa, belum terbagi. Ya, masih ada sisa dari aslul masalah, ya, yang belum terbagi. Nah, apabila ada asibun, ya, apabila ada asib min al-asabah, nah, la muskilah, tidak ada muskilah, tidak ada problem, karena sisa harta itu diberikan kepada asib tersebut, sehingga harta habis, ya kan? Nah, sesuai dengan muqtadal hadith, fayyib alhiqul faraidu bi ahliha, fama baqiyah fahuwa li awla rajulin zakar, yaitu asib yang paling berhak. Selesai. Tetapi problem terjadi ketika tidak ada asib, sementara masih ada harta yang belum terbagi. Walam yujad asibun, dan tidak ditemukan seorang ahli waris yang mewarisi secara ta'asib untuk mengambil sisa harta yang ada. Maka hukum yang berlaku di sini adalah rad, yaitu rudda 'ala kulli dhi fardin bi qadri fardihi. Dikembalikan lagi harta yang tersisa itu, dibagikan lagi, dibagikan ulang ya, yang tersisa itu kepada masing-masing pemilik fard, ya, bi qadri fardi, sesuai dengan nilai jatah warisannya. Illa zawjaini, kecuali suami atau istri ini tidak dapat bagian rad. Zawj atau zawjah hanya dapat fardnya yang di awal, ya. Kemudian ketika dilakukan rad untuk membagikan, menghabiskan harta yang tersisa, dibagi ulang kepada ashabul furud yang ada, tetapi zaud atau zaujati tidak. Nah, itu. Tayyib, ikra. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fil qawli bir-raddi. Fal Malikiyyah wa Syafi'iyyah qalu idza naqasatil furud 'anil mas'alati lam yuradda 'ala dhawil furudi bal yusarrifu az-za'ida fi bal yusrafu. Bal yusrafu az-za'ida. Yusrafu az-za'idu fi baitil mali in kana muntaziman. Tayyib. Syekh rahimahullah menjelaskan adanya khilaf di antara ulama mengenai pendapat ar-rad. Ya, pendapat hukum ar-rad. Nah. Beliau menukil bahwa Al-Malikiyah dan Al-Syafi'iyah berpendapat idza naqasatil furudu 'anil mas'alah, apabila total furud kurang dari asal mas'alah, berarti hatta masih tersisa, lam yuradda 'ala dhawil furudi, tidak berlaku hukum bagi ulang kepada dhawil furud. Ya. Coba disita dulu itu mainannya. Disita. Diambil. Yang bunyi-bunyi itu. Diambil. Tidak boleh lolos. Baik. Baik. Bal yusrafu zaidu. Ada? Bukan bunyi ini. Oke, oh, disita tangannya berarti. Siapa pelakunya? Pelakunya jadi diketahui, harus diketahui dulu pelakunya siapa. Yang penting tahu namanya dulu. Bal yusrafu zaidu. Fi baitil mali. Melainkan. Menurut al-Maliki dan al-Syafi'iyah. Ya, kelebihan. Harta tersebut. Yusrafu. Diserahkan. Didistribusikan. Ke dalam bait al-mal. Baitul mal yang diatur oleh negara, maksudnya perbendaharaan negara yang diatur langsung oleh negara, ya. Nah, negara. Makanya disyaratkan in kana mumtadiman. Jika memang ada baitul mal, ada baitul mal perbendaharaan negara yang memang tertata, ya, oleh penguasa. Yang resmi, resmi. Ya, yang resmi, terkontrol dan tertata langsung oleh penguasa. Ada baitul mal resmi dibuat oleh penguasa, di situ dikumpulkan, ya, harta-harta semisal ini. Nah, adapun jika tidak ada yang resmi dari penguasa, tidak tertata dengan baik, tidak itu tidak. Nah, ini pendapat Malikiyah dan Syafi'i. Artinya apa? Berarti sisa harta itu akan dibagikan nanti, didistribusikan kepada masalihul muslimin, kepada maslahat kaum muslimin, tergantung ijtihadnya hakimul bal, tergantung ijtihad hakim, ya, yakni petugas pemerintah yang ditunjuk di bidang itu, yang mengatur itu. Nah, dia berijtihad untuk maslahat apa nanti untuk kaum muslimin. Ini artinya apa? Ini berarti kepentingan kaum muslimin secara umum lebih diutamakan daripada kepentingan ahli waris. Nah, oleh karena itu pendapat yang lain berbeda dengan ini. Iqra. Wal Hanafiyyatu wal Hanabilatu qalu bi thubutihi lidalalatil kitabi was sunnati. Lidalalatil kitabi was sunnati wal i'tibari sahihi. Baik. Menurut Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah, ada rad. Qalu bithubutihi, yani bithubuti rad. Mereka berpendapat adanya hukum rad. Adanya hukum rad. Nah, lidalalatil kitab was sunnah, berdasarkan penunjukan Quran dan hadis, wal i'tibari sahihi, dan ya, pertimbangan kias yang benar. طيب أما الكتاب أما الكتاب فقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته أسكن دليل القرآن في من الله تعالى سورة الأنفال آية 5 وأولو الأرحام وأولو الأرحام معناها seluruh kerabat yang punya hubungan kekerabatan. Ba'duhum awla bi ba'din, sebagian mereka lebih ya, berhak dengan sebagian lainnya yang punya hubungan kekerabatan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan kitab Allah Ta'ala. Jika demikian, jika memang harta itu akan dibagikan, untuk maslahat siapa? Mana yang lebih berhak? Untuk maslahat kerabatnya sendiri, yang itu ahli waris yang ada, atau maslahat keumuman kaum muslimin? Tentu maslahat kerabatnya sendiri lebih berhak kan? Dalam hal ini ahli warisnya ada. Kenapa diberikan kepada keumuman kaum muslimin? Sementara dia lebih berhak dengan kerabatnya. Itu harta kerabatnya. Yang tersisa dari pembagian warisan. Kan begitu. Adapun hadis jelas sabda Nabi alaihi salatu wasalam muttafaq alaihi, man taraka malan faliwaratsatihi, barang siapa meninggalkan harta, maka itu harta warisan untuk ahli warisnya. Baik, sudah dibagikan sesuai ketetapan Allah Ta'ala. Sesuai nilai bagian masing-masing, fardnya ada yang tersisa, ya itu kan sisa harta warisan, masih harta warisan, ya tetap diwariskan kepada mereka dengan cara rot, ya ini dibagi ulang lagi sampai habis, yang berikan ke Baitul Mal yang itu untuk keumuman kaum muslimin. Nah, wa amal i'tibaru fa li'anna sarfal mali ila al-aqaribi awla min sarfihi ila Baitul Mali alladhi huwa li'umumin nas. Baik. Adapun dalil al-i'tibar, pertimbangan, metode kias, karena sarf al-mal, ya, karena sarf al-mal, distribusi harta yang tersisa itu, nah, ila al-aqaribi, kepada kerabat-kerabat sendiri, awla, ya kan, lebih tepat, ya, lebih pantas, min sarfi ila baitil mal, dibandingkan diserahkan ke baitil mal, alladhi huwa li'umumin nas, yang merupakan distribusi untuk keumuman kaum muslim, sudah jelaskan tadi. Ini satu. Yang kedua, wa li'anna al-furuda tankusu bil auli idza zadat ala al mas'alati fal qiyasu an tazida bir raddi idza naqasat anha. Karena al furud tankusu bil aul, jatah warisan ahlul furud berkurang secara merata, ya, secara adil di antara mereka dengan terjadinya aul, supaya telah lewat. Yani ketika harta kurang dibandingkan jatah warisan yang mereka harus dapatkan, maka masing-masing terkena konsekuensi berkurang bagiannya, ya kan? Nah, fal qiyas, maka kiasnya, metode kiasnya berarti sebaliknya, antazida, furud mereka bertambah, jatah warisan mereka bertambah, birat, dengan cara bagi ulang, idana kosot anha, apabila furud yang telah dibagikan sesuai ketetapan Allah SWT ada kurang dari, ya, pokok harta yang akan dibagikan. Jadi jangan hanya dikurangi ketika terjadi aul, ketika terjadi kelebihan harta, yakni ada tersisa, mereka tidak diberi. Nah, ini kan tidak adil secara timbangan kias, i'tibar al-qiyas sahih. Jelas ya? Hah? Kuat kan berarti mazhab ini? Naam. Amma zaujan. Amma zaujani fala yuraddu alaihima. Qala fil mugni bittifaki min ahli al-ilmi. Bittifakin. Bittifakin min ahli al-ilmi. Illa annahu ruya an Uthmana annahu rudda ala zaujin. Radda. Radda ala zaujin. Walallahu kana asabatan aw dha rahimin fa'atahu lidhalik aw a'atahu min baytil mali la ala sabilil mirathi wa sababu dhalik insya'Allah anna ahlal raddi kullahum min dhawil arhami fayadkhuluna fi umumi qawlihi ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah wazzawjani kharijani min dhalik intaha kalamuh. Adapun az-zaujan, suami dan istri, fala yuraddu alaihima, maka tidak ada jatah bagi ulang atas keduanya dari harta yang tersisa. Qala fil mughni, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, ya, Muwaffaquddin, dalam kitab al-Mughni, bittifaqin min ahlil ilmi, ini berdasarkan kesepakatan dari ahlul ilm. Artinya, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Yani al-Hanafiyah, al-Hanabilah, ya, yang menetapkan adanya hukum rad, mereka memperkecualikan az-zaujan, istithna az-zaujain. Tamam. Illa annahu ruwiya, hanya saja diriwayatkan dari Uthman annahu radda 'ala zauj, bahwa Uthman pernah merad, ya, membagi ulang harta yang tersisa kepada zauj. Nah, ini butuh dikaji. Ya. Jawabannya kata Ibnu Qudamah, wala'allahu, barangkali saja Uthman, ya, melakukan itu. Nah, wala'allahu yani wala'alla az-zauj tersebut. Nah, wala'allahu dhamir al-haq kembali ke zauj. Wala'alla dhalika az-zauj kana 'asabatan. Barangkali saja zauj, suami mayit yang meninggal tersebut, ya, diberi harta yang tersisa karena dia asabah. Au dha rahimin, atau dia adalah kerabat. Fa'atahu lidhalik, maka Uthman berikannya kepada dia. Bisa enggak dia jadi suaminya tapi asobahnya? Bisa kan? Bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Coba. Asobah itu siapa saja? Bunuah kan enggak mungkin anak menikahi lagi menikahi ibunya kan. Apalagi jihanya semua sebutkan, nanti kita akan lihat bunuwa, ubuwa, bapak kan juga mungkin. Terus jiha umum, jiha ukhuwa, ya, saudara sendiri enggak mungkin, ya kan? Keponakan juga mahram, ya kan? Kalau anak saudaranya kan mahram kan, kan enggak mungkin juga haram. Lanjut, umumah, paman, paman juga enggak bisa kan, mahram kan. Anak paman, anak paman kan sepupu. Anak laki-laki paman asabah bukan? Asabah kan? Itu sepupunya kan? Boleh nih guys? Boleh. Jadi itu suaminya dan sepupunya. Dan tidak ada asabah lain yang dari jihad sebelumnya, dari jihad bunua, jadi dia ubuwa, ukhuwa yang menutupi dia. Nah, istrinya wafat, diwarisi oleh dia. Satu-satunya zauj. Dia satu-satunya liwarisnya. Jadi dapat berapa? Dapat nisf, ya. Setengah, ya kan? Tidak ada liwaris lain. Nah, nisfnya untuk siapa? Ternyata Uthman memberikan ke dia. Karena ternyata dia apa? Dia putra paman, pamannya yakni Ibnu Ammiha. Putra pamannya dalam hal ini, pamannya adalah saudara laki-laki. Putra dari saudara laki-laki ayahnya sekandung atau seayah, jadi asobah. Nah, gitu maksudnya. Kemungkinan, paham? Paham. Atau bukan asobah tapi darahim. Berarti diberi karena ya, dianggap dia ulul arham. Nah. Bukan rad jalurnya. Kan sudah kita pelajari kalau tidak ada ahli waris, tidak ada ahli waris dari kalangan ashabul furud, dari kalangan asabah, daripada diberikan ke baitul mal, maka diberikan ke ulul arham. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'di fi kitabillah, seterusnya. Dan sudah kita lewati. Itu juga masalah khilafnya, tapi itu juga yang benar kan. Jadi ini bukan rad jalurnya, tapi jalurnya apa? Zahrah rahim. Dia kerabat apalah. Hah? Sepupu berapa kali sudah misalkan ya. Yang jelas bukan mahram yang tidak boleh saling menikah. Ada hubungan kekerabatan. Agak jauh, dekat. Tapi yang jelas bukan mahramul arham dia. Nah, paham? Au a'tahu min baitil mali la ala sabilil mirati. Atau Uthman memberikan kepadanya dari jalur baitul mal. Artinya apa? Ya, boleh jadi oleh Uthman harta yang tersisa diambil oleh Uthman dimasukkan ke Baitul Mal karena beliau khalifah. Kemudian setelah masuk di Baitul Mal, lah, daripada keumuman kaum muslimin, dia lebih berhak karena dia suami mayit, maka dari Baitul Mal diberikan ke dia. Jadi la ala sabilil mirath, bukan melalui jalur warisan dengan rad, bukan. Tapi masuk ke Baitul Mal, kemudian distribusinya dari Baitul Mal ke dia karena dia paling berhak daripada keumuman kaum muslimin yang lainnya. Jelas? Hah? Wa sababu dzalika insyaallah, ini. Sebab hal itu insyaallah, anna ahlar raddi kullahum karena ahlur radd. Yani yang ahli untuk dirad, yakni yang berhak untuk diberi pembagian ulang, semuanya min dawil arham. Nah, semuanya masuk dalam kategori dawil arham. Faidhuluna fi umumi qawli ta'ala, sehingga masuk dalam keumuman makna firman Allah ta'ala, wa ul arham ba'dhum awla ba'dhin fi kitabillah. Wazawjani kharijani min dhalik. Nah, kenapa? Ini penjelasan dari Ibn Qudamah. Wasababu dhalik, ini sekarang penjelasan kenapa ada ittifaq min ahli al-ilm bahwa az-zawjan, suami dan istri, tidak dapat ya bagian rad, tidak berhak dapat rad. Kenapa? Penjelasannya sababu dhalik, ya sebabnya insyaallah karena ahlar rad, in ahlar rad kullahum min dawil arham. Perhatikan ini, poin ini. Hah? Karena ahli waris yang berhak dapat rad, ya, bagi hulang harta yang tersisa, mereka semuanya tergolong dawil arham, karena dalilnya adalah ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Karena dalilnya ini kan, keumuman makna ayat ini, ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Hah? Sedangkan az-zawjan, suami atau istri, kharijani min dzalik, keluar dari makna itu, bukan ulul arham, sehingga tidak berhak rad. Faham? Hanya suami dan istri kan yang bukan ulul arham. Semua ahli waris itu kan masuk dalam kategori ulul arham, yakni kerabat yang dapat jatah warisan. Adapun zauj dan zaujah, dia orang luar. Nah, dia menikah dengannya. Ya kan? Jadi tidak berhak masuk dalam rad. Jelas? Jelas ini? Hah? Semua paham ini? Hah? Hah? Baik. Intaha kalamuh. Jadi kita sekarang faham dalilnya. Kenapa sepakat ulama Hanafiyah dan Hanabil yang berpendapat dengan rad, bahwa diperkecualikan suami dan istri, karena tidak suami dan istri tidak ada hubungan kekerabatan dengan mayit, tidak masuk dalam keumuman makna wa ul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah, yang dijadikan dalil untuk menetapkan hukum rad. Jelas? Nah, ada pertanyaan terkait ini? Hah? Oh, tidak boleh. Tidak boleh menyetujui ridho dengan musyawarah bagi waris yang menyelisihi ketetapan Quran dan hadis. Artinya merubah, bermusyawarah untuk mengubah ketetapan syariat, haram. Sehingga tidak boleh menerima jatah warisan dari hasil musyawarah itu yang lebih dari jatah warisan dia yang ditetapkan dalam Quran dan dalam syariat. Jadi dia boleh mengambil bagiannya sesuai. Jadi dia bagi sendiri, berarti dia cari orang yang berilmu untuk membagikan warisan ini sesuai dengan syariat, sehingga dia ketahui, oh, jatah dia sebenarnya hanya sekian. Jadi ketika dia diberi lebih daripada jatahnya sebenarnya berdasarkan musyawarah itu, maka selebihnya jangan diambil. Dia berlepas diri dari itu. Nah, diambil bagiannya saja. Yang dibolehkan, ya, pada fatwa ulama Ibn Baz dan yang lainnya, ini ulama mengatakan, warisan dibagikan sesuai ketentuan syariat, ya, wajib. Ini hukum ini. Tidak boleh mengingkari hukum syariat. Mengingkari hukum syariat, hukumnya kufur. Nah, ini tidak adil, tidak cocok untuk kita ini hukum syariat ini. Oh, itu mengingkari namanya, dan ada tuduhan kezaliman terhadap syariat Allah, berarti menuduh Allah zalim. Ya, Allah Maha Adil. Ini haram, ya. Bahaya ini. Baik. Jadi harus ridha. Jadi salah satu pembatal keislaman adalah mengingkari salah satu hukum syariat. Tidak ridha dengan ketetapan hukum syariat Allah Ta'ala. Tamam. Nah, adapun seseorang karena dia merasa kaya, tidak butuh dengan warisan tersebut, ya, ambil bagian warisannya. Setelah itu terserah dia mau berikan ke siapa dari kerabatnya dan di ahli waris yang ada itu. Yang dia lihat, oh, ini yang butuh, ini yang fakir, ini yang miskin, jatah saya serahkan ke dia. Kata untuk kamu aja, ya, terserah dia. Terakhir yang penting, karena warisan itu adalah intiqalul mal minal mayyit ila alwarafah qaharan, kan begitu, sudah kita lewati, ya. Itu satu hal yang harus diterima, ya, satu sebagai satu keharusan peralihan harta mayyit kepada ahli waris sesuai ketetapan Allah. Allah yang menetapkan ini beralih harta warisan ini beralih ke ahli waris ini dengan ketetapan ini. Ya. Maka itu otomatis, sesuatu yang otomatis beralih sesuai ketetapan Allah. Nah, adapun setelah itu dia karena merasa tidak butuh kaya, terserah bagiannya mau diserahkan ke siapa. Adapun bermusyawarah untuk mengubah, wah, ini khatir. Sudah kita lewati kayaknya di mukaddimah ini masalah ini. Sama? Jadi caranya tadi, dia tidak boleh ikut di situ, ya, kebatilan itu, dia berlepas diri, mengingkari hal itu, ya, kemudian dia tetap berjalan di atas ketetapan Allah SWT. Jika bagiannya yang diberikan oleh mereka lebih sesuai dengan seperti yang dijelaskan tadi, sesuai tentang bagian syariat, maka dia tidak terima. Nah, yang ambil sesuai jatahnya saja. Kalau kurang, ya sudah, bersabar. Bersabar saja. Nah, jika mau menuntut, ya itu hak pribadinya. Nah, dia ada kemampuan dan jalur untuk menuntut. Apa? Allahu a'lam. Fadhlan. Subhanallah.